Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Di antara hal yang dijaga oleh Islam yaitu kehormatan muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tentang kehormatan seorang muslim atau muslimah. Jangan sampai dinodai, jangan sampai diperburuk cerita kehormatan kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika khutbatul wada', beliau pernah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasul mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian sebagaimana diharamkannya hari ini yaitu hari Arafah, di bulan ini yaitu bulan haji, di baladikum hadha yaitu di kota Al-Haram. Islam sekali lagi sangat amat menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah. Jangan sampai kehormatan tersebut dinodai dengan gosip murahan atau dengan kedustaan, dengan cerita-cerita yang bohong. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Suatu saat keluarga Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha digoncang dengan gosip murahan, dengan tuduhan yang keji, dengan isu miring yang dilontarkan oleh provokator mereka, orang-orang munafikin, dedengkot munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul qatalahullah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat kelak dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim muslimah, khususnya Rasul dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya yang membuat cerita-cerita dusta itu ada di antara kalian. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kira gosip itu jelek bagi kalian, justru itu baik bagi kalian. Gosip itu adalah ujian, dan ujian ketika datang itu insya Allah mendatangkan berkah, pahala bagi yang digosipin. Bagi mereka yang mendapatkan tuduhan-tuduhan dusta, kata Allah, la tahsabu syarral lakum. Jangan kira itu jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian, karena semakin tinggi pohon itu, semakin kencang anginnya. Inna idomal bala ma'idomil jaza. Sesungguhnya inna idomal jaza ma'idomil bala. Sesungguhnya pahala yang besar bersama ujian yang besar pula. Kemudian Allah mengatakan, bagi yang digosipi akan mendapatkan pahala, yang diriba, yang digunjing akan mendapatkan pahala. Namun bagi yang menggosip, bagi yang menyampaikan isu yang miring, Allah mengatakan, likulli imri'im minhum maktasaba minal ismi. Namun bagi mereka yang menyebarkan gosip yang miring tersebut, bagi yang menyebarkan tuduhan dusta tersebut, berita bohong tersebut, bagi mereka dosa mereka masing-masing. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Dan provokatornya akan mendapatkan azab yang pedih. Maka ma'asyar muslimin, takutlah kepada azab Allah. Jangan sampai menodai kehormatan seorang muslim atau muslimah, karena Allah mengancam dengan mengatakan, orang yang pertama kali menyebarkan gosip berita bohong tersebut, baginya azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan itu adalah salah satu sifat orang munafikin, di antaranya tadi dedengkot munafikin pada zaman Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Allah juga mengatakan, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya gosip tersebut, tersebarnya berita miring tersebut, maka kata Allah bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang cinta saja dalam hatinya tersebarnya berita tersebut, baginya azab yang pedih. Apalagi yang menyiarkannya, apalagi yang tolong menolong dalam menyebarkannya, maka lebih dahsyat lagi azab mereka fid dunya wal akhirah. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Inilah ma'asal muslimin yang perlu untuk kita betul-betul renungkan. Apalagi yang telah menyebarkan berita-berita yang tidak benar terhadap kaum muslimin, maka tunggulah azab Allah di dunia maupun di akhirat. Dan di dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadiban au isman an yuhadith bikuli masami'. Cukup bagi seseorang, dia dikatakan telah berdusta, berbuat dosa, kalau dia menyebarkan semua apa yang dia dengar. Tidak semua yang kita dengar itu benar. Tidak semua kabar berita itu benar. Banyak para provokator, banyak orang-orang munafikin, banyak orang-orang yang hasad, banyak orang-orang yang mereka memancing di air yang keruh. Maka kewajiban kita ma'asal muslimin untuk betul-betul menimbang segala sesuatu dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak selalu ikut arus kabar tersebut, apalagi di dunia yang sekarang penuh dengan media sosialnya, dengan dunia mayanya, maka wajib untuk kita selektif dan mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, maka cross-check-lah, telitilah, jangan diterima begitu saja, akan menimpa musibah kepada sebagian kaum muslimin. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Maka sekali lagi, bertakwalah, takutlah kepada azab Allah, wahai para provokator dari orang-orang yang menyebarkan aib ataupun gosip ataupun isu miring terhadap saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.